Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab bolehnya seorang rawi hadis tatkala mendengarkan satu riwayat yang nazil untuk kemudian mencari riwayat yang ali, riwayat yang lebih tinggi, yang lebih dekat sanadnya sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam bab ini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kisah dari mereka para salafun salih di dalam mencari dan menyebutkan tentang kesungguh-sungguhan mereka untuk kemudian mendapatkan riwayat yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin telah kita sebutkan beberapa athar yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke nomor yang ke-115. Masih dalam bab yang sama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya hingga Alqamah Ibn Qais rahimahullahu taala yang Abdurrahman Ibn Yazid mendengarkan riwayat itu darinya. Alqamah Ibn Qais mendengarkan satu riwayat dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim sebelum tidurnya membaca dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai dengan akhirnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a hatainil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailihi kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat ini pada akhir surah Al-Baqarah di malam harinya, maka surat tersebut telah mencukupinya, atau dua ayat tersebut telah mencukupinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala, demikian pula Imam Abu Dawud Ibnu Majah, demikian pula Imam Tirmizi rahimahumallahu taala. Disebutkan dalam riwayat tersebut, qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman yakni Ibn Yazid rahimahullahu taala, falaqitu Aba Mas'ud wa huwa yatufu bil bait. Kemudian setelah saya mendengarkan riwayat ini dari Alqamah Ibn Qais yang belum mendengarkan riwayat itu dari Abu Mas'ud Al-Ansari, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman Ibn Yazid menceritakan saya pun berjumpa dengan Abu Mas'ud, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa yatufu bil bait, dalam keadaan beliau sedang tawaf di Ka'bah. Fasa'altuhu fahaddatsani bihi 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bertanya kepada beliau tentang hadis tersebut. Maka beliau pun menceritakan kepada saya hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Abdurrahman ibn Yazid yang semula mendengarkan hadis ini dari Alqamah ibn Qais memiliki satu riwayat yang langsung beliau dengarkan dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu. sehingga riwayat yang diriwayatkan pada yang keduanya jauh lebih ali, lebih tinggi, karena lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kisah ini juga diambil dalil bolehnya seorang rawi untuk kemudian tidak mencukupkan menerima riwayat dari seorang yang rawi yang riwayat tersebut adalah riwayat yang nazil, namun dia punya semangat untuk kemudian mengambil riwayat yang tinggi. Kemudian asar yang atau riwayat yang berikutnya nomor yang ke-116, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Syu'bah, dari Humayd bin Nafi', dari Zainab binti Ummi Salamah, dari uminya yaitu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Naam, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan anna imra'atan tuwfiya 'anha zawjuha, bahwasanya ada salah seorang wanita yang suaminya tersebut telah meninggal dunia. Faramadat, maka wanita ini pun mengalami keluhan pada matanya, ada sakit pada bagian matanya. Fashtakat 'ainuha hatta khashaw 'alaiha, maka wanita ini pun mengeluhkan penyakit yang ada di matanya sehingga mereka pun mengkhawatirkan nasib dari wanita tersebut. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataktahilu, apakah boleh bagi wanita tersebut untuk mengenakan kuhul, yakni mengenakan celak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad kanat ihdakunna tamkusu fi baitiha fi syarri ahlasiha, atau wa fi ahlasiha fi syarri baitiha haulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dahulu kalian wahai para wanita, apabila salah seorang di antara kalian wafat suaminya, tentu dia menunggu masa iddahnya, maka dia tinggal di rumahnya dengan menggunakan syarri ahlasiha. Ahlas maknanya adalah thawb. Dia mengenakan pakaian yang paling jeleknya. Jadi pada masa jahiliyah, apabila ada seorang suami meninggal dunia, maka termasuk adat kebiasaan mereka, istri-istri mereka tinggal di rumahnya dengan mengenakan pakaian yang paling buruknya. Tidak boleh berhias, tidak boleh mempercantik diri seperti mengenakan celak. Jangankan mengenakan celak, mengenakan pakaian yang bagus saja dilarang dan dianggap sebagai satu yang tercela oleh mereka ahli jahiliyah. Au fi ahlasiha min syarri baitiha, ataukah dia mengenakan pakaiannya pada rumahnya yang paling jeleknya. Itu terjadi selama haulan, 1 tahun lamanya. Dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengenakan perhiasan, tidak boleh berdandan, bahkan hendaknya dia mengenakan pakaian yang paling jeleknya. Ini keadaan para wanita pada zaman jahiliyah. Fa idza marra kalbun ramat bi bu'rah thumma kharajat fala, maka apabila telah lewat selama 1 tahun, kemudian wanita ini diharuskan untuk menunggu hingga lewat seekor anjing yang mengeluarkan bu'rah, yakni kotorannya. Thumma kharajat, baru kemudian dibolehkan bagi wanita ini untuk kemudian keluar dari rumahnya. Ini adat kebiasaan ahli jahiliyah. Sehingga wanita yang tinggal di rumahnya kemudian wajib baginya selama 1 tahun untuk menunggu lewatnya seekor anjing yang mengeluarkan apa namanya kotorannya, baru kemudian boleh baginya untuk keluar dari rumahnya berhias dan yang semisalnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah menceritakan kebiasaan ahli jahiliyah tersebut, Rasul alaihi salatu wasallam menafikan, "Fala, maka jangan kamu lakukan." Hendaklah seorang wanita muslimah tatkala suaminya meninggal dunia, dia menunggu masa iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang masa iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk kemudian bertahan selama 4 bulan 10 hari. Namun yang menjadi syahid di dalam pembahasan ini adalah bukan menjelaskan tentang riwayat yang kita sebutkan. Yang menjadi syahid adalah perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tatkala menukilkan riwayat ini pada kalimat yang setelahnya. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah rahimahullah, kana Yahya ibn Sa'id haddatsani bihadzal hadits an Humayd. Sebelumnya Yahya ibn Sa'id menceritakan kepada saya hadis ini dari Humayd. Falaqitu Humaydan, kemudian setelahnya saya berjumpa dengan Humayd, fasa'altuhu, saya bertanya kepadanya secara langsung hadis tersebut untuk mendapatkan riwayat yang tinggi. Fahaddatsani bihi, kemudian Humayd menceritakan kepada saya hadis tersebut, sehingga Syu'bah rahimahullahu taala dengan kisah tersebut tatkala menceritakan satu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dengan kisah yang tadi kita sebutkan, memiliki dua riwayat. Yang pertama riwayat yang nazil, yaitu riwayat yang didengarkan oleh Syu'bah dari Yahya bin Sa'id radhiyallahu taala, dan riwayat yang ali, langsung mendengarkan dari Humayd rahimahullahu taala. Kita sebutkan kisah yang berikutnya, nomor yang ke-117. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dengan sanadnya hingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan majlisnya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in arada ay yajlisa falyajlis. Bila mana dia menginginkan untuk terus melanjutkan majlisnya, maka silakan dia bermajlis. Wa in qama wal qaumu julusun falyusallim. Bila mana dia hendak berdiri sementara mereka masih duduk, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepada mereka. Fa innal ula laisat bi ahaqqin minal akhar, karena sesungguhnya yang pertama tidaklah lebih berhak dibandingkan yang lainnya. Artinya yang pertama dengan yang kedua sama-sama dianjurkan seorang untuk kemudian mengucapkan salam. Di dalam riwayat ini terdapat faedah, di antaranya adalah disyariatkannya seorang muslim untuk kemudian mengucapkan salam pada awal kali dia bermajlis dan pada saat sebagian di antara mereka meninggalkan majlis tersebut, sehingga pada saat berjumpa, pada saat berpisah, itu dianjurkan bagi seorang muslim untuk kemudian ia mengucapkan salam. Dalam bab salam ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan anjuran agar seorang muslim untuk kemudian senantiasa tak henti-hentinya berupaya untuk menyebarkan salam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah kalian masuk ke dalam al-jannah hingga kalian beriman. Sehingga syarat seorang masuk ke dalam surga adalah ia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wala tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian dinyatakan sebagai seorang yang beriman dengan iman yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kalian saling cinta-mencinta antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Yang murni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan fillah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, awala adullukum, maukah kalian saya tunjukkan atas satu amalan, idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan saling cinta mencinta antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, yaitu afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga ifsa'us salam termasuk dari sebab, dari sebab-sebab yang memunculkan sifat al-mahabbah, kecintaan antara seorang yang mengucapkannya dengan seorang yang menjawabnya. Dan mahabbatul insan ila akhihil muslim, kecintaan seorang hamba muslim kepada saudaranya, seorang muslim yang lainnya, termasuk dari tanda benarnya imannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ad-Daqiqi, berkata ad-Daqiqi, faqila li Abil Asim, maka dikatakan kepada Abul Asim, innama nuridu hadisaka anta an Ibni Ijlan, sesungguhnya kami menginginkan hadismu dari Ibnu Ijlan. Faqala akhbarnahu Muhammad Ibn Ijlan anil Muqbiri an Abi Hurairah, kemudian ia pun mengabarkan kepada kami, kemudian dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ijlan hadis tersebut dari Muqbiri, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dalam kisah tersebut juga sebagai syahid dari bab yang tadi kita sebutkan. Kita sebutkan bab yang berikutnya, man madahal uluwa wa zaman nuzul. Setelah sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para ulama ahli nazar, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, antara mana yang afdal, apakah seorang mengedepankan hadis yang ali meninggalkan yang nazil, yang nuzul, ataukah dia mencukupkan dengan hadis yang nuzul dan meninggalkan riwayat yang ali. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama ahli hadis. Sehingga dalam dua bab yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hujjah masing-masing dari dua pendapat tersebut. Pendapat yang membolehkan hadis yang nuzul meninggalkannya ali, disebutkan dalam bab yang pertama yang kemarin telah kita singgung. Dan pendapat yang menyebutkan bahwasanya mencari yang ali jauh lebih afdal, lebih utama, disebutkan dalam bab yang tadi kita sebutkan. Kemudian dalam bab ini muallifu rahimahullahu ta'ala Imamul Khatib Al-Baghdadi menyebutkan adanya perkataan di antara mereka sebagian dari kalangan para salafun salih yang memuji seseorang mencari hadis yang ali, yang tinggi, dan berisikan celaan seseorang mencukupkan diri dari menerima riwayat yang nazil, yang nuzul, yang jauh sanadnya dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dalam bab ini Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa perkataan dari mereka para salafun salih. Di antaranya dari Aslam At-Tusi, Muhammad ibn Aslam At-Tusi rahimahullah, beliau menyebutkan qurbul isnadi qurbatun ila Allah azza wa jal. Dekatnya satu sanad yang dimiliki oleh seorang muslim menunjukkan kedekatan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya jerih payah yang dia lakukan tersebut termasuk dari amalan yang mulia, yang afdal. Safarnya dirinya dari satu kampung ke kampung yang berikutnya dalam rangka untuk mencari sanad yang ali, yang tinggi dari Nabi alaihi salatu wassalam, terhitung sebagai satu amalan yang afdal, yang mulia, yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan kedekatan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan satu riwayat dari Ahmad Ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Abu Abdullah, beliau mengatakan talabu isnadil uluwi minas sunnah, mencari sanad yang tinggi termasuk dari sunnah, yakni sunnahnya generasi terdahulu dari kalangan para salafun salih, seperti rihlanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Ibn Unais dalam rangka untuk mendengarkan satu riwayat yang didengarkannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, sementara beliau tidak mendengarkannya secara langsung. Demikian pula seperti hanya yang dilakukan oleh mereka para salafun salih dari zaman tabi'in ke zaman yang berikutnya dan zaman yang berikutnya. Mereka sangat antusias di dalam memiliki riwayat yang tinggi, karena itu akhirnya mereka melakukan perjalanan, melakukan safar, meninggalkan daerahnya, meninggalkan kampungnya dalam rangka mencari riwayat yang ali, yang tinggi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula disebutkan di sini, su'ila Ahmad 'anil rajuli yadlubul isnad al-'ali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang keadaan seorang yang dia cari adalah sanad-sanad yang tinggi. Qala, maka beliau rahimahullah menyatakan, talabul isnad al-'ali sunnatun 'amman salaf. Mencari sanad yang tinggi termasuk dari sunnahnya orang-orang terdahulu dari kalangan salafun salih. Lianna ashab Abdullah kanu yarhaluna minal kufati ilal madinah. Karena sesungguhnya murid-muridnya Abu Abdullah dahulu mereka rahlah dari Kufah menuju kota Madinah. Fayata'allamuna min Umar wa yasma'una minhu. Mereka mendengarkan langsung dari Umar ibn al-Khattab, sehingga mereka belajar langsung dari Umar ibn al-Khattab, kemudian mendengarkan riwayat itu secara langsung dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Yahya bin Ma'in rahimahullah, al-hadithu binuzulin kal-qarhati fil wajhi. Hadith yang nazil, yang jauh sanadnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, kedudukannya seperti qarha, yani seperti luka di wajah. Luka di wajah adalah satu perkara yang aib, yang memalukan. Terkadang seorang itu malu, tidak percaya diri, malu dilihat, dan yang semisalnya. Artinya Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan perkataan tersebut bahwasanya seharusnya seorang rawi yang dia cari adalah hadis yang ali, yang tinggi. Dan riwayat yang nuzul, yang nazil, yang diriwayatkan oleh dirinya, sementara dia mampu untuk kemudian mencari yang ali, termasuk dari aib. Seperti halnya luka yang ada di wajah, seorang merasa malu untuk kemudian memperlihatkan lukanya di hadapan yang lainnya. Berkata Ali bin al-Madini rahimahullah, al-nuzulu syu'mun. Hadis yang nazil adalah termasuk riwayat yang jelek, syu'mun. Yani dianjurkan bagi seorang untuk kemudian dia mencari riwayat yang ali. Demikian pula disebutkan di sini, istazana Abu Amrin al-Mustamli Muhammad ibn Yahya fil khuruj ila Ali ibn Hujr. Abu Amr meminta izin kepada seorang yang menyampaikan satu hadis, yaitu Muhammad ibn Yahya, untuk keluar menuju Ali ibn Hujr. Faqala, kemudian Muhammad ibn Yahya mengatakan, ya Aba Amr, inzil darajatan waktub ma syi'ta. Turunlah satu derajat dan tulislah hadis yang kau inginkan. Qal faqala, kemudian dia mengatakan, ya Aba Abdullah, an-nuzulu syu'mun. Kemudian ia pun mengatakan, wahai Abu Abdullah, sesungguhnya riwayat yang nuzul adalah sebagai satu kejelekan. Yani Abu Amr meminta izin kepada Muhammad ibn Yahya untuk kemudian keluar dari majlisnya dan mengambil riwayat yang ali, yang tinggi di atasnya Muhammad ibn Yahya. Kemudian tatkala dia tegur, dia mengatakan al-nuzulu syu'mun. Sehingga dalam beberapa riwayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagian di antara mereka para salafun salih membenci riwayat yang nazil, sehingga mereka bersemangat untuk kemudian mendapatkan riwayat yang ali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam bab yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu bab, ikhtiyarun nuzul ani siqati ala al-uluwi min ghairi siqat. Hendaklah seorang rawi memilih riwayat yang nazil, yang nuzul, namun riwayat yang nuzul tersebut berasal dari para perawi yang siqat, dibandingkan mencari riwayat yang tinggi dalam keadaan bukan diambil dari seorang yang siqah. Artinya bila mana seseorang diberikan pilihan untuk mengambil riwayat yang nazil namun berasal dari seorang perawi yang siqah, lebih utama dan lebih afdal, lebih baik dibandingkan dia mencari riwayat yang ali namun berasal dari perawi yang tidak siqah, yang tidak bisa terpercaya dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga dalam bab pencarian riwayat yang ali, di dalamnya butuh adanya tafsil. Mencari riwayat yang ali yang berasal dari seorang rawi yang siqah, ini yang dimaksud dalam bab yang tadi kita sebutkan, asar dari beberapa di antara mereka para imatu al-Islam, untuk kemudian seorang dianjurkan mencari riwayat yang ali dan meninggalkan riwayat yang nazil. Berkata Yahya bin Ma'in rahimahullah, al-hadithun nuzulu an sabtin khairun min uluwin min ghairi sabtin. Hadis yang nuzul namun berasal dari seorang rawi yang terpercaya lebih baik dibandingkan hadis yang ali namun berasal dari seorang rawi yang tidak terpercaya, tidak sabit, tidak kuat, karena periwayatannya nantinya akan didhaifkan. Sehingga dhaifnya satu hadis tidak dilihat dari tinggi dan tidaknya riwayat yang diriwayatkannya, namun dilihat dari sisi rawi-rawi yang dia mendapatkan riwayat tersebut darinya. Bila mana hadis itu ali namun berasal dari seorang rawi yang tidak sabit, maka dilemahkan. Berbeda halnya hadis yang nuzul namun berasal dari rawi yang siqat, maka disahihkan oleh mereka para al-ulama. Berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, la yazalu al-'abdu fi fashatin min dinihi ma lam yatlubil isnad. Senantiasa seorang hamba itu akan mendapatkan kelapangan dalam urusan agamanya selama dia tidak mencari sanad. Maksud di dalam mencari sanad ini adalah sanad yang tinggi namun berasal dari rawi-rawi yang tidak terpercaya, atau mencari sanad-sanad hadis dalam keadaan ternyata berasal dari para perawi-perawi yang dhaif, yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula perkataan Ubaidillah bin Amr rahimahullah, yaitu beliau muhaddisun al-faqih Abu Wahab Ubaidullah bin Amr rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang rawi yang siqah, yang saduq dan banyak hadisnya. Ubaidullah bin Amr mengatakan, tatkala ada seorang yang menyebutkan kepadanya dekatnya satu sanad sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubaidullah bin Amr menyatakan, hadithun ba'idul isnad sahihun khairun min hadithin qaribil isnadi saqim. Atau qala dha'if. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang jauh sanadnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, yakni hadis yang nuzul namun sahih, itu lebih baik dibandingkan hadis yang dekat sanadnya namun saqim, berpenyakit, ataukah beliau mengatakan dha'if, lemah. Sehingga yang menjadi tolak ukur untuk kemudian diprioritaskan oleh seorang rawi adalah kesahihan hadis, bukan dilihat dari sisi Ali dan tidaknya sanad hadis yang diriwayatkannya. Berkata Abu Bakar Ibn al-Ambari rahimahullah dalam nasyidnya, dalam syairnya, ilmu nuzuli uktubuhu fahuwa yanfa'ukum wa tarkukum kadzbahu darbun minal anati. Inna an-nuzula idza ma kana an sabatin a'la lakum min 'uluwin ghairi dhi sabati. Kata Abu Bakar Ibn al-Ambari rahimahullah, ilmu hadis yang nuzul kalian tulislah, yakni riwayat-riwayat yang nuzul kalian tulis, bersemangat untuk kemudian menulisnya, tidak kemudian kalian tinggalkan dengan dalih bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang nuzul. Fahuwa yanfa'ukum, niscaya apa yang kalian tulis tersebut walaupun riwayat itu adalah riwayat yang nuzul akan memberikan manfaat kepada kalian. Dan kalian meninggalkan untuk menulisnya adalah sebagai satu perumpamaan dari kesalahan, minal anat, dari kejelekan. Inan nuzula idza ma kana an sabatin, sesungguhnya riwayat yang nuzul bila mana berasal dari seorang rawi yang sabat, yang terpercaya, itu a'la lakum min uluwin ghairi dhi sabati, lebih mulia, lebih baik untuk kalian dibandingkan kalian mencari riwayat yang ali namun berasal dari seorang rawi yang tidak sabit, tidak terpercaya. Sehingga yang menjadi prioritas seorang rawi adalah kesahihan hadis, bukan dari sisi periwayatan hadis yang diriwayatkannya, apakah riwayat tersebut adalah riwayat yang ali ataukah nuzul. Kemudian pada riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, nomor yang ke-128, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga sampai kepada perkataan Muhammad Ibn Ubaidillah Al-Amiri rahimahullah. Beliau melantunkan satu syair untuk dirinya dengan perkataannya, la kitabi an rijalin artadhihi binuzuli huwa khairun min kitabi bi'uluwin an tubuli. Saya menulis hadis-hadis dari orang-orang yang saya ridhoi, namun hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang nuzul, lebih baik menurut saya menulis riwayatnya dibandingkan saya menulis riwayat yang ali dari orang-orang yang tidak saya ridhoi. Sehingga dalam perkataan ini juga menyebutkan bab yang disebutkan oleh Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sehingga dalam beberapa bab yang tadi kita sebutkan, demikian pula bab-bab yang sebelumnya, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan tentang periwayatan yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Yang inti dari penyebutan bab-bab tersebut adalah hendaklah yang dia kejar, yang dia berupaya untuk mencarinya, yang dia berupaya untuk mempelajarinya dan mengambil periwayatannya adalah riwayat-riwayat yang sahih, dan dia tinggalkan riwayat-riwayat yang dhaifah, yang lemah. Dan riwayat yang lemah bila mana memiliki sanad yang ali tidaklah kemudian menyebabkan kemuliaan riwayat tersebut, karena kemuliaan satu riwayat berdasarkan kesahihan sanad yang ada dari riwayat tersebut, bukan dari sisi jenis sanadnya, alinya atau nuzulnya. Dan dalam bab yang kelima, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu bab yang penting sebelum nantinya beliau rahimahullah menyebutkan beberapa akhlak-akhlak karimah yang hendaklah dimiliki oleh seorang rawil hadis. Dalam bab yang kelima ini beliau rahimahullah menyebutkan dengan perkataannya, al-qawlu fi takhayyuri syuyukhi idza tabayanat awsafuhu. Beberapa perkataan-perkataan yang menganjurkan, menghasung seorang tulabul hadis, pencari hadis, perawi hadis, pencari hadis untuk ia selektif di dalam memilih syekh-syekhnya, untuk kemudian dia selektif di dalam memilih syekh-syekhnya, guru-gurunya. Jika telah nampak sifat-sifat mereka, artinya janganlah seorang rawi hadis langsung menerima satu riwayat dari seorang syekh dalam keadaan belum jelas sifat-sifatnya. Namun yang hendaklah dilakukan adalah memilah antara seorang syekh yang terlihat jelek dari sisi sifat-sifatnya, untuk kemudian dia tinggalkan periwayatannya dan mengambil, memilih untuk kemudian mendekati seorang syekh yang mulia dari sisi sifat-sifatnya. Ini menunjukkan ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, akhlaqu syuyukh, akhlaknya seorang guru berpengaruh kepada murid-muridnya. Baiknya akhlak seorang guru menunjukkan baiknya akhlak muridnya, dan jeleknya akhlak seorang guru menunjukkan jelek pulanya akhlak murid-muridnya. Karena itu dahulu mereka para salafun salih, termasuk dari kebiasaan mereka, mereka mengirim anak-anak mereka untuk kemudian diajari oleh mereka para muaddibin, orang-orang yang beradab, agar supaya menanamkan adab akhlak kepada murid, kepada anak-anaknya, sehingga di usia dininya tergambar karakter gurunya, sehingga nantinya di usia dewasanya dia menjadi seorang yang berakhlak dan beradab mulia. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kita sebutkan sedikit dalam perkataan tersebut, darajatul ruwati la tusawi fil ilmi, derajat-derajat seorang rawi tidak sama dari sisi kapasitas ilmunya. Fayuqaddamu sima' mimman ala isnaduhu ala ma zakarna. Maka yang dikedepankan untuk seorang rawi mendengarkan riwayatnya adalah dari seorang rawi yang tinggi sanadnya dengan apa yang kita sebutkan pada pembahasan bab yang sebelumnya. Fa in takafa'at asanidu jama'atun minasyuyukhi fil 'ulu wa arada at-thalibu ay yaqtasira 'ala sima'i min ba'dihim fayanbaghi ay yatakhayyara al-mashhura minhum bi talab al-hadith al-mushar ilayhi bil itqan lahu wal ma'rifatu bihi. Bila mana ternyata di antara guru-guru yang ingin seorang rawi untuk kemudian bermajlis dengannya, menimba ilmu di hadapan mereka, memiliki kesamaan dalam riwayat yang diriwayatkannya dari sisi ketinggian riwayatnya. Wa arada talibu ay yaqtasira 'ala sima'i min ba'dhim, dalam keadaan seorang talibul hadis berkeinginan untuk mencukupkan mendengarkan riwayat dari sebagian mereka saja, tidak kepada mereka secara keseluruhannya. Maka yang selayaknya yang dia pilih adalah yang masyhur di antara mereka, dari semangat mereka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan kepadanya dengan kemungkinan dan tingkatan pengetahuan terhadap riwayat yang diriwayatkannya, sehingga dipilih dari sisi keadaan gurunya, mana yang masyhur, mana yang tidak, mana yang memiliki sanad yang ali dan mana yang tidak. Dan bila mana memiliki kesamaan, maka dia melihat dari sisi pengetahuannya dan kemungkinannya di dalam riwayat yang diriwayatkannya. Sehingga seorang rawi hadis sebelum mencari seorang syekh, hendaklah diperjelas sifat-sifatnya. Apakah dia mutqin? Apakah dia seorang rawi yang dhaif? Apakah dia seorang rawi yang benar-benar memiliki ilmu dari riwayat yang disampaikannya ataukah yang tidak? Sehingga dia memilih seorang guru sebelum dia mempelajari ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.